Veronica Safari. Nela! Kita goyang bareng lagi. Ojo kepikiran tesno ku uko tenanan. Ning aku ra janji yen ora bakal gelian. Dilakoni wae pacaran koyo tenanan. Perkara ra tadi ojo pedot seduluran. Janji cinta mati kuwi mau kembang pacaran. Ojo sampe janji iki yo dadi tagihan. Ra usah dipikir kuwi urusan durian. Sing penting saiki jalinan cinta berjalan. Kesokan janji kendoni yang sepanang titu. Pacaran koyo tenanan, perkara ra tadi ojo pedot.